Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jadi yang terakhir kita pelajari di penjelasan dari yang pertama, sifatullah ta'ala kulluha sifatu kamali la naqsa fiha biwajhi minal wujuh, bahwa satu sifat yang merupakan kekurangan dan tidak ada sisi kesempurnaannya sama sekali, maka itu bagaimana penisbahannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, sifat naqs bagaimana penisbahannya? Sifat naqs aib. Nah, mustahil, mumtani'ah, mustahilah. Naam. Fi haqqillah ta'ala. Contohnya al contoh sifat-sifat naqs tersebut yang mustahil bagi Allah, al-maut, fa innahu huwal hayy. Naam. Al-jahl, fa innahu alimun khabir. Ya, nisyan. Naam. Fi kitabi la yudhillu rabbi wa la yansa. Naam. Dan seterusnya. Ya. Al-ajiz, al-ama, as-sumam, dan semisalnya. Jadi sifat naqs. Ya. Dan aib, cacat. Tayyib. Adapun yang kedua, adapun apabila sifat itu ya, mengandung kamal dari satu sisi dan mengandung naqs, kekurangan dari sisi yang lain. Takunu kamalan fi halin wa naqsan fi halin, merupakan sifat kesempurnaan pada satu keadaan dan kekurangan pada keadaan yang lain. Maka bagaimana kaidahnya? Ya. Apakah kita mengatakan mumtani'ah, mustahil bagi Allah, atau kita mengatakan jaizah, bisa pada hak Allah sifat seperti itu? Atau ada tafsir? Al-jawab fihi tafsir. Kita tidak bisa memutlakkan ya, bisa dimiliki oleh Allah secara mutlak. Tidak bisa mengatakan mustahil bagi Allah secara mutlak. Ya, karena sisi kesempurnaan yang ada pada sifat itu Allah berhak memilikinya, dan Maha Suci Allah dari sisi kekurangan yang ada padanya. Berarti ya, la tuthbatu lahu itsbatan mutlaqan wa la tunfa'u illa fi mutlaqan bal la budda fi min at-tafsil. Nah, ini yang dikenal dengan apa? Sifat muqabalah. Jadi itu sabit bagi Allah fi muqabalati aduhi bimithli fi'lihi aw ashad. Nah, itu sifat itu dimiliki oleh Allah dalam rangka muqabalah, membalas musuhnya, semisal dengan perbuatan musuh itu atau lebih lebih dahsyat dari itu. Nah, di muqabalah man yu'amilun al-fa'ila bi mithliha. Nah, contohnya apa? Al-makru wal-kaid wal-khida', sifat makar. Nah, kaid dan khida' ini sifat-sifat yang sama. Nah, ini makar, tipu daya, tipu muslihat dalam menghadapi musuh. Nah, karena hal itu menunjukkan kekuatan dan kemampuan pemilik sifat itu dalam menghadapi musuh. Nah, jika tidak bisa membalas makar musuh, itu kelemahan. Ya. Antara Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah. Baik. Walihada, kata Syekh, ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق. Oleh karena ini Allah tidak menyebutkan sifat muqabalah itu ya, termasuk dari sifat-sifatnya ya, secara dengan jalan penyebutan yang memutlakkan, tidak. Wa innama dzakara, hanya sesungguhnya Allah menyebutkannya fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimithliha, Hanya sesungguhnya Allah menyebutkan sifat-sifat itu dalam rangka muqabalah, ya, menghadapi, membalas orang-orang yang menyikapi Allah dan Rasul-Rasulnya semisal dengan itu. Kaqaulihi ta'ala dalam surat Al-Anfal, wayamkuruna, mereka membuat makar terhadap Allah, wayamkurullah, dan Allah yang membuat makar. Mereka membuat makar, ya, terhadap Allah dan Rasulnya, dan Allah membuat makar untuk membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar dalam menghadapi makar dari musuh-musuh itu. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tariq, innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu melakukan, ya, manuver-manuver tipu daya, tipu muslihat. Wa akidu kaida, dan aku melakukan tipu daya itu untuk menghadapi mereka. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf, walladina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, sungguh kami akan mengulur-ulur buat mereka, ya, datangnya adab, min haitsu la ya'lamun, dari, ya, arah yang mereka tidak mengetahuinya. Ya. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Wa umli lahum inna kaydi matin, dan aku mengulur, menunda, ya, buat mereka datangnya ketetapan itu, adab itu, hingga waktunya tiba. Inna kaydi matin, sesungguhnya tipu dayaku amatlah kokoh. Wa qawlih, dan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa, innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka, membalas tipu mereka. Wa qawlihi, firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, ya, orang munafik itu, ya, mereka mengaku beriman jika bersama orang-orang beriman, dan ketika kembali kepada kelompoknya, golongannya, mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya sesungguhnya kami ini berolok-olok kepada mereka. Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengolok-olok mereka sebagai balasan atas olok-olok mereka. Nah, walihada lam yadhkurillahu annahu khana man khanuh, oleh karena ini Allah tidak menyebutkan bahwa Allah mengkhianati orang-orang yang mengkhianatinya. Yakni sifat khianat ini tercela secara mutlak, tidak pantas bagi Allah. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anfal, wa iyuridu khianatak, dan jika mereka menginginkan untuk berkhianat kepadamu, mengkhianatimu, faqad khanullaha, maka sesungguhnya memang mereka seperti itu. Sungguh mereka telah mengkhianati Allah min qablu, sebelumnya. Jadi bukan hal yang mengherankan jika mereka menginginkan untuk mengkhianati kamu pada perjanjian. Maka sesungguhnya mereka itu, ya, telah mengkhianati Allah sebelumnya. Tetapi Allah tidak mengatakan kemudian maka Allah mengkhianati mereka juga, tidak. Allah tidak mengatakan begitu. Tetapi Allah mengatakan fa'amkana minhum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala amkana minhum, mendatangkan, ya, ketetapannya. Atas mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijak. Faqala fa'amkana minhum. Fa'amkana minhum. Walam yaqul, dan Allah tidak mengatakan fa'khanahum. Allah tidak mengatakan maka Allah mengkhianati mereka. Lianna al-khiyanata, karena sesungguhnya khianat itu khuda'atun fi maqamil ittiman. Itu termasuk khuda'ah, penipuan, ya, pada kondisi, ya, pada posisi al-ittiman dipercaya. Saat dipercaya menipu, wah ini jelek. Nah, wahia sifatu dzammin, itu termasuk sifat tercela mutlak secara mutlak, yang namanya khianat. Beda dengan membalas tipu daya, makar, ya, membalas olok-olok. Nah, adapun ini khianat, artinya menipu pada saat dipercaya. Jadi diberi amanah gitu. Lima komit iman pada saat diberi amanah, dipercaya, ya, diberi amanah justru berkhianat. Wah, ini tercela. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amkana minhum. Nah. Nah, di tafsir dalam tafsir Katsir, faqad khana Allah min qablu, maka sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya, ya, yakni ay min qabli Badr bil kufr. Ini kan surat Al-Anfal tentang orang Badar, mereka kalah, ya, kemudian terjadi itu mereka kalah, kemudian yang tertangkap kan ditawan, ya, kemudian terjadi perjanjian, ya, yaitu untuk menebus tawanan mereka, orang Quraisy yang punya harta menebus tawanannya dengan harta dengan nilai yang ditetapkan, ya, dan yang tidak punya harta mengajari, ya, anak-anak kaum muslimin di Madinah, nah, mengajari mereka naam baca tulis sebagai tebusannya. Nah, Allah mengatakan fakar wa yuridu khianat, apabila mereka menginginkan berkhianat kepadamu atas itu, nah, maka fakar qaulullah min qabl, sungguh mereka telah mengkhianati Allah sebelumnya, yaitu mereka telah mengkhianati Allah sebelum perang Badar dengan mengkufuri Allah. Fa amkana minhum, ya, maka akibat dari pengkhianatan mereka kepada Allah, yaitu dengan mengkufuri Allah, tidak mau beriman kepada Allah, amkana minhum, Allah, ya, menjadikan engkau bersama kaum mukminin bisa mengalahkan mereka dapat dalam pada perang Badar dan menawan mereka, ay bil isar yauma Badar. Fa amkana minhum, ay kata Ibnu Katsir, ay bil isar yauma Badr. Nah, yaitu dengan menawan mereka di perang Badar. Fa amkana minhum, maka Allah amkana nabiyahu, yakni maknanya amkana nabiyahu wal mu'minin minhum. Allah memberi kesempatan, ya, kepada nabinya dan kaum mukminin terhadap mereka, mengalahkan mereka dan menawar mereka di perang Badar. Itu balasan atas pengkhianatan mereka. Nah, jadi pengkhianatan mereka yang mengkufuri Allah sebelum perang Badar itu bukan dibalas dengan pengkhianatan, tetapi Allah mengatakan fa'am kana minhum, yakni Allah menjadikan nabinya dan sahabatnya, nabinya as-salam dan sahabat radhiyallahu anhum, ya, berkesempatan mengalahkan mereka pada perang Badar dan menawan mereka. Wallahu alimun hakim. Nah, terakhir kata Syekh menutup penjelasan kaidah ini, wabida, dengan ini urifa, diketahui la anna qawla ba'dil awam, ya, anna qawla ba'dil awam, bahwa perkataan sebagian orang-orang awam, khonallahu man yakhunu. Nah, ini kalimat orang awam itu butuh diwaspadai, ya, hati-hati, mereka tidak punya ilmu, asal ngomong gitu. khonallahu man yahunu, khonallahu, semoga Allah mengkhianati orang yang berkhianat gitu. Semoga Allah mengkhianati orang yang berkhianat. Kata Syekh, munkarun fahishun, ini ucapan munkar yang keji. Fahish ay muharram, haram yang tingkatannya keji. Yajibun nahyu anhu, wajib dilarang darinya. Ini menyifati Allah dengan sifat apa berarti? Hah? Sifatul naqs. Tidak ada sisi kesempurnaannya, namanya khianat. Lianna al-khiyana ma'ada khud'ah fi maqamil i'timan. Yang melakukan pengkhianatan, penipuan pada saat diberi amanah. Tercelah sama sekali, mutlak. Baik. Barakallahu fikum. Kamalna syarah hadil qa'idah. Barakallahu fikum. InsyaAllah pada nombor ini kita masuk ke al-qa'idah tanya. Bi'idnillahi ta'ala wa'awih. Jazakumullah khairan subhanahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.